Sakura Record Surabaya. Bagai sinar bulan, seindah gemerlap bintang. Wes suwe ora nyawang, opo kowe ise sayang. Nganti lali rasane tresno, opo pancen wis ra ono rasa. Tresno tunggu sliramu saiki wis luntur soko atiku. Citu nada Sakura Record Opale. Hayah, hayah. Aku opale.